gegancangan kilurahno yang toko tan kantun sang ya para putra ing ciptarsa ngupadi bogo kanthi srana ambebareng jantur wirandungan lampahing kinaya toko siniget ingkang lumampah nengno kang kinocap ing mangkidatan kadhi ingkang wonten pertapan Rewang Toko ing pertapan Rewang Toko Endang Broto Jaya pinarak lenggah kahadep lawan inyo kang hamung tansah ngabian torong ngrasanipun Endang Broto Jaya Cilandra saka Dukadi kaya Endang Broto Jaya wis ngungkuraken dhatenging karmenan